Dados mas. Yuk nyanyi semuanya ya. Sisa buat Semarang tercinta. Lagi sama Nia. Nila Lovers. Boleh kita lambaikan tangannya bareng-bareng. Yo. Suaranya. Sama dengan aku gini. Telah ku coba. Baleni. Itulah alasanku. Mantok cak, meski ada alamat gak bayaran kecekel polisi gitu ade. Ya diteruskan, yuk. Nadane tapi lo. Selamat. kasihku yang berubah. Itulah alasanku. Ending yang kurang berkenan di hati ya. Kira-kira ya, Cak ya.